بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب الاتعاظ والاعتبار، وألا يبقى الإنسان مستمرا في غفلته، لا سيما وهو يشاهد في هذه الحياة من المواعظ والقوارع ما يحرك القلوب ويهز النفوس ويؤثر فيها أعظم التأثير. ومن ذلكم أخذ العبرة والعظة من مصارع الظالمين وهلكة المفسدين المعتدين، فإن للناس في ذلك أعظم عبرة. وعلى مر التاريخ لا يزال الناس يسمعون ويشاهدون بهلاك الظالمين أشد الهلاك، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه سبحانه وتعالى أخذه بغتة، كما قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والواجب على المسلم إذا مر بقبور الظالمين ومصارعهم، أي الأماكن التي كان فيها هلاكهم ونزول العقوبات بهم، فمنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من أخذته القاصف، الريح القاصف التي تحمل الحجارة، إلى غير ذلك من أنواع العقوبات والمثلات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بأعداء دينه وأعداء رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا مر بهذه الديار ينبغي أن يحدث في قلبه خوفا وخشية وبكاء، وأن يظهر افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى وذلا بين يديه، وأن لا يبقى غافلا متماديا في غفلته. فهاهم الظلمة كيف كان مصرعهم وكيف كان هلاكهم، وفي ذلكم أعظم عبرة وأشد عظة. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ومعنى قنع رأسه أي خفض رأسه وغطاه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن ديار المعذبين ديار عقوبات وإنزال المثلات بهؤلاء الظلمة المعتدين المعادين لدين الله تبارك وتعالى والمعادين لرسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. فمن مر بهذه الديار لا ينبغي أن يدخلها، وإذا اضطر لدخولها فإنه يدخل وهو خائف وباكي، كما قال: إلا أن تكونوا باكين. أما أن يدخلها على وجه التنزه والانبساط والتسلية فهذا من الغلط الكبير الذي ينبغي على المسلم أن يتجنبه وأن لا يقع في شيء من ذلك، فإما أن لا يدخلها أصلا أو إذا دخلها مضطرا فإنه لا يدخلها على وجه الانبساط والفرح وقصد الفرجة والتنزه والاطلاع، بل يدخل مارا وهو خائف. ولهذا جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ويتحدث عن الفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك، قال رحمه الله: ومنها أن من مر بالديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. وهذا لا يختص بهذا المكان، بل يتناول كل مكان عرف أن الله سبحانه وتعالى أهلك فيه أمة من الأمم الظالمة الطاغية. فهذا الحديث وإن كان يتعلق بقصة أصحاب الحجر إلا أنه غير مختص بهذا المكان أو بهذه البقعة بعينها، ولهذا قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث: وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga dan serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi Anda sekalian. Kita masuk pada bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang menangis dan rasa takut yang dimunculkan tatkala melewati kuburan orang-orang yang zalim, atau tatkala melewati tempat di mana mereka ditewaskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan kebutuhan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya terjaga agar tidak terjerumus dalam sifat ghaflah, ya, lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan, ya, tentang pentingnya seorang mengambil ibrah, ya, mengambil pelajaran, ya, dari kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang pernah berbuat mendatangkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama seorang manusia di atas muka bumi ini sering melihat hal-hal yang menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang zalim, menghancurkan orang-orang yang angkuh, menghancurkan orang-orang yang sombong, ya. Dan ini sering kita dengar dalam sejarah dalam sejarah kehidupan kita ini. Oleh karenanya, seorang tatkala menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang zalim, membinasakan orang yang sombong, maka hendaknya dia mengambil ibrah dan pelajaran. Terutama tatkala dia melewati tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menghancurkan mereka. Ya. Dan ini akan memberikan peringatan dan memberikan pelajaran yang besar bagi seorang yang merenungkan akan kekuasaan Allah tatkala menghancurkan mereka. Oleh karenanya, dalam sejarah kita sering mendengar bagaimana si fulan yang zalim telah hancur, telah binasa, yang sombong, yang tadinya angkuh, yang tadinya berbuat kezaliman, yang tadinya berbuat seenaknya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala menunda, ya, Allah Subhanahu wa taala menunda, Allah Subhanahu wa taala menunda akan, tapi Allah tidak lalai, ya. Allah Subhanahu wa taala yumhil wa la yuhmil. Allah menunda akan, tapi Allah tidak lalai. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah." Inna kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah siksaan Allah Subhanahu wa taala, siksaan Rabbmu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menyiksa atau membinasakan sebuah negeri, sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah siksaan yang sangat pedih. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim jika dia melewati kuburan orang-orang yang zalim atau melewati tempat-tempat di mana mereka dibinasakan, hendaknya ya dia mengambil ibrah pelajaran dari bagaimana tindakan Allah terhadap mereka. Karena ada orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibenamkan dalam bumi, ada yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan mengirimkan suara yang sangat keras ya, sehingga membinasakan mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan mengirimkan angin yang keras yang mengangkat bebatuan sehingga menimpakan bebatuan tersebut kepada mereka, dan berbagai macam model hukuman yang pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Jika seorang melewati tempat-tempat seperti ini, maka hendaknya dia menunjukkan tangisan, dia keluarkan tangisannya, sedih, kesedihan ya, dan juga dia menunjukkan bagaimana kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia tertimpa penyakit lalai. Orang-orang sudah yang zalim telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang angkuh dan sombong telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia terus berada dalam kelalaiannya. Bukankah ini adalah pelajaran besar bagi dia, untuk dia mengambil pelajaran bagaimana orang-orang yang sombong, kesudahan mereka adalah kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, yaitu tatkala mereka sampai di Al-Hijr, yaitu sampai di suatu tempat kampung orang-orang Tsamud, diyar Tsamud ya, Tsamud ya, yang pernah di kaum Tsamud yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke dalam tempat orang-orang yang pernah diazab tersebut kecuali kalian dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu 'alaihim. Dan jika kalian tidak bisa menangis, maka janganlah kalian masuk melewati tempat-tempat mereka. La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, ya, Ibnu Umar berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan ya, kaum Tsamud yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu berkata kepada para sahabat, "La tadkhulu masakin alladziina dzalamu anfusahum." Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat tinggal orang-orang yang telah menzalimi diri-diri mereka. "An yusibakum ma asabahum." Karena kalian bisa ditimpa dengan apa yang pernah menimpa mereka. Illa antakunu bakin. Kecuali kalian melewati tempat tersebut dalam kondisi menangis. Thumma qanna'a Rasulullah SAW ra'asahu wa asra'as sayir hatta ajazal wadi. Sampai kemudian Rasulullah SAW pun menundukkan kepalanya. Kemudian menutupi kepala beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berjalan dengan cepat sampai melewati lembah tersebut. Lembah yang di mana kaum Tsamud pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, mengingatkan para sahabatnya, kemudian berjalan dengan cepat sambil menutup kepala beliau, karena itu adalah kampung orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang memusuhi para Rasulullah sallallahu Subhanahu wa taala yang mulia. Barang siapa yang melewati kampung mereka, maka hendaknya dia mengambil pelajaran dari siksaan Allah terhadap mereka. Jangan sampai dia kemudian masuk dalam tempat tersebut dalam kondisi ya apa namanya bersenang-senang, gembira atau apa namanya rekreasi. Ini semua tidak diperbolehkan. Hendaknya dia tidak masuk dalam tempat tersebut kecuali kalau dia terpaksa harus masuk dalam tempat tersebut, maka hendaknya dia dalam kondisi menangis. Maka hendaknya dia dalam kondisi menangis, bukan sebagaimana dilakukan sebagian orang yang masuk dalam tempat-tempat yang pernah Allah menyiksa suatu kaum, mereka masuk dalam kondisi bersenang-senang, kayaknya hiburan, dalam keadaan gembira. Ini merupakan perbuatan yang keliru. Hendaknya mereka masuk dalam tempat tersebut dalam kondisi mengambil pelajaran atas siksaan yang Allah pernah berikan kepada mereka. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad tatkala menyebutkan faedah-faedah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari kisah perang Tabuk, beliau mengatakan, di antara faedah tersebut yaitu barang siapa yang melewati kampung-kampung orang-orang yang pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kampung orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tidak masuk dalam kampung tersebut, apalagi tinggal di tempat tersebut. Akan tetapi hendaknya dia berjalan dengan cepat agar segera meninggalkan tempat tersebut, dan hendaknya dia menutupi wajahnya dengan pakaian, dengan bajunya, sampai dia melewati tempat tersebut, ya, dan dia tidak masuk dalam tempat tersebut kecuali dalam kondisi menangis, dalam kondisi mengambil pelajaran. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan langkahnya tatkala melewati Wadi Muhasir, lembah Muhasir yang ada di antara Mina dan Muzdalifah. Kenapa? Karena tempat tersebut, lembah tersebut, di situ Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan pasukan bergajah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun yang disebutkan dalam hadis ini adalah mengenai tempat-tempat tertentu untuk tidak dilewati kecuali dalam keadaan menangis dan mengambil pelajaran seperti kampungnya kaum Tsamud dan juga seperti Wadi Muhasir, akan tapi lafalnya bersifat umum, ya, lafalnya bersifat umum sehingga kita melewati tempat apa saja yang dahulu pernah dihancurkan di situ orang-orang zalim, maka hendaknya kita berjalan dengan segera. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Wa hadza yatanawalu masakin Tsamud wa ghairihim mimman huwa kasifatihim." Dan hadis ini mencakup tempat-tempat kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah dan juga orang-orang selain mereka yang sifatnya seperti mereka itu, yang berbuat zalim, kemudian sombong, kemudian angkuh, memerangi agama Allah, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lafalnya adalah umum, setiap tempat yang pernah dibinasakan orang-orang zalim di situ, maka hendaknya seorang melewati dalam kondisi menangis atau mengambil ibrah dari siksaan Allah terhadap mereka. بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب جديد وهو كتاب آداب السفر، وأخذ يسوق رحمه الله تعالى الأبواب التي تتعلق بهذا الكتاب، كتاب السفر، ولعله يؤجل الحديث عن هذا الكتاب إلى لقاء الغد، ونترك ما بقي من الوقت لاستماع ما تيسر من أسئلة الإخوة المستمعين الكرام. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masuk dalam kitab yang baru, dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang beliau beli judul Kitab Adabus Safar, kitab tentang adab-adab safar. Kemudian beliau membawakan bab-bab yang berkaitan dengan kitab safar ini, dan insyaAllah pengajian ini akan kita tunda pada pertemuan berikutnya, dan sisa waktu yang tersedia kita berikan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk menyampaikan pertanyaan kepada Syekh. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ari untuk menerima pertanyaan dari para pemirsa. Naam Ustaz. Naam ya Syekh, fadilat Syekh. Syukran, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas waktu dan keluangan yang diberikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikut ini kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja untuk bersoal jawab di kesempatan sore hari ini. Berkaitan dengan pembahasan kita, menangis dan takut ketika melewati kuburan dan tempat-tempat yang dibinasakan atau orang-orang zalim. Kita angkat penelpon yang pertama di kesempatan sore hari ini. Halo. Ya. Silakan Pak. Dengan Pak siapa di mana? Nur di Bekasi, Pak. Silakan Pak Nur di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya ke Ustaz. Nah, kalau dosa syirik itu, maksudnya yang udah meninggal gitu, Bang Ustaz, itu diampuni atau gimana gitu, Bang Ustaz? Atau dimaafkan gitu? Ya, karena dia tidak tahu gitu, Bang Ustaz, sebelumnya. Ya kan, semua kesan diampuni lah, dia. Cukup, Bapak? Ya, itu gimana, Bang Ustaz? Yang berdabarnya itu gimana, Bang Ustaz? Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Afan, Ustaz, apakah bisa disimak dengan jelas suaranya? Dinu Allah Subhanahu wa taala innama yaqum ala at-tauhid wa al-ikhlas lillah azza wa jalla wa ifradihi wahdahu bil ibadah. ومن كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى فليس عنده الأصل الذي يقوم عليه الدين ويتوقف قبول العمل عليه. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليس الإسلام مجرد أعمال يقام بها لا أساس لها تقوم عليه، بل الإيمان له أساس متين وأصل عظيم لا قيام له إلا عليه، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن لم تقم أعماله على التوحيد والإخلاص للمعبود جل وعلا فإن دينه باطل وعبادته باطلة، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل. Beliau menjelaskan bahwasanya agama Allah hanyalah dibangun di atas tauhid dan keikhlasan, menyerahkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia tidak memiliki landasan dalam agamanya. Yang landasan tersebut harus ada dalam agamanya agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah jelaskan dalam banyak ayat harus ada landasan tersebut, landasan tauhid dan keikhlasan agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya milik Allah agama yang murni. Allah berfirman juga walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi di akhirat kala. Oleh karenanya namanya Islam bukan sekedar KTP, bukan sekedar mengerjakan amalan tanpa ada pondasi, tanpa ada landasan, ya. Yang kita tahu bahwasanya landasan tersebut yang menyebabkan agama kita diterima, amalan kita diterima adalah tauhid. Ya, barang siapa yang amalannya tidak dibangun di atas tauhid, maka agamanya adalah agama yang batil. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan berikutnya kami akan angkat kembali telepon yang selanjutnya, telah ada Bapak Bayu di Kalibata, silakan. Mohon maaf, Ustaz, kita angkat kembali telepon yang selanjutnya. Nampaknya terputus di kesempatan sore hari ini. Kami persilakan kepada Ikhwatul Islam yang ingin bertanya di 0218236543. Dan kita angkat pesan singkat yang telah masuk. Ya Syekh, apakah kita mengunjungi tempat-tempat yang di saat ini dikatakan tempat bersejarah seperti candi dan kuburan-kuburan kuno? Apakah ini termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan ini merupakan tempat wisata? Apakah kita boleh berkunjung ke sana? Silakan Syekh Fadl. هذه الأماكن لا تخلو إما أن تكون حلت بها عقوبات من أمثال مثلا الخسف أو مثلا الأعاصير أو غير ذلك مما يغطي هذه المناطق ثم تكتشف فيما بعد أو نحو ذلك من الأمور. وأيا كان سواء وجد ذلك أو لم يوجد، فالأماكن القائمة على عبادة غير الله والشرك والوثنية والضلال لا يجوز للمسلم أن يذهب إليها وأن يقصدها بالزيارة، اللهم إلا إن كان ذهب طالب علم وطلبة علم الدعوة، دعوة أهلها إلى الإيمان ونصحهم وتحذيرهم فالدعوة مطلوبة. أما أن الإنسان يذهب إلى تلك المناطق ولمجرد الرؤية والنظر فمثل هذا لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. وأما القبور، قبور المسلمين، فإنها تزار للاعتبار. أما إذا كان الإنسان يزورها للطلب منها أو لسؤال أهلها أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الذبح للمقبورين أو نحو ذلك فهذا كله من الشرك، لأن الله سبحانه يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan bahwasanya tempat-tempat ini seperti tempat-tempat ibadah ya. Beliau mengatakan bisa jadi tempat-tempat tersebut pernah diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian tempat-tempat ibadah yang dahulunya mungkin ditenggelam dalam tanah, bisa jadi itu karena azab Allah sehingga menenggelamkan mereka dalam bumi, kemudian akhirnya ditemukan dengan digali, akhirnya nampaklah tempat-tempat ibadah tersebut. Tentunya ini tidak boleh kalau kondisinya memang karena dulu pernah diazab oleh Allah, maka ini tidak boleh didatangi. Adapun kalau ternyata tempat-tempat tersebut tidak pernah ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tempat-tempat tersebut kita tahu adalah tempat-tempat peribadatan orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, ya maka tempat-tempat ini dibangun di atas kesyirikan, di atas penyembahan terhadap berhala, maka tidak boleh seorang meramaikan tempat-tempat tersebut, mendatangi, menziarahi tempat-tempat tersebut, ya kecuali kalau memang dia niatnya datang ke tempat tersebut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menasihati mereka agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, ya, ada pengagungan terhadap tempat-tempat ibadah orang-orang musyrikin, ya, karena dakwah dituntut, dakwah matlubah dituntut. Adapun seorang datang ke sana, seorang muslim datang ke sana yang sekedar untuk jalan-jalan, untuk melihat-lihat, ya, untuk melihat pemandangan, maka ini tidak boleh. Adapun kuburan kaum muslimin, maka kuburan-kuburan tersebut diziarahi, akan tetapi tujuan dari ziarah adalah untuk i'tibar, untuk mengambil pelajaran bahwasanya akan ada hari akhirat, bahwasanya kita mengingat kematian. Adapun mendatangi kuburan-kuburan kaum muslimin atau kuburan orang soleh dalam rangka untuk meminta kepada mereka, untuk istighosah kepada penghuni kubur atau untuk menyembelih kepada penghuni kubur, maka ini semuanya adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah bahwasanya salatku, disembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Syekh, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas penjelasannya, dan berikutnya kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Telah ada Bapak Mabrur di Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, Mungkin agak keluar sedikit daripada hadis yang tadi, Pak Ustaz, tapi masalah kuburan, pembangunan masjid, Bapak di Sulawesi sana membangun masjid pas di depan samping kuburan, itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Dan masjid itu alhamdulillah sering juga sih dipergunakan keluarga-keluarga yang belum sempat mensolati mayatnya di rumah, disolatkan di masjid itu. Yeah. Tapi pernah aku dengar di Roja kayaknya ada di mana tentang ada masjid di kuburan situ. Yeah. Terima kasih Pak Ustaz, yeah. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-masjid idza bunya fi dakhil al-maqbarah. Idza bunya dakhil al-maqbarah fa innahu la yajuz salati. ومعنى داخل المقبرة أي أنه يحيط به السياج أو السور الذي يختص بالقبور. إذا كان المسجد بني في وسط القبور أو داخل سياج القبور أو القبور محيطة به فإنه لا يجوز، بل الواجب أن يهدم حتى لو كان كلف مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أكبر الذرائع والوسائل المفضية بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا المسجد إذا كان كذلك فإنه لا تجوز الصلاة فيه، والواجب أن يهدم وأن يبنى مسجدا آخر بعيد عن هذه بعيد عن هذه القبور. Syekh menjelaskan bahwasanya kalau masjid dibangun di dalam areal kuburan, ya, ini tidak diperbolehkan. Contohnya ada kuburan, kemudian ada pagarnya, ya, pagar mengelilingi kuburan tersebut. Ini areal kuburan. Kemudian ada masjid dibangun dalam kuburan tersebut, maka tidak boleh sholat di situ. Bahkan wajib kubur, masjid tersebut untuk dihancurkan, meskipun mengeluarkan biaya, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kubur, masjid di kuburan. Kata Nabi SAW, La'natullah alal Yahudi wa Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan orang-orang Nabi-Nabi mereka menjadi tempat-tempat masjid. Ya. Yuhadziru ma sona'u. Rasulullah SAW mengingatkan akan bahaya yang mereka telah lakukan. Ya, oleh karenanya, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah merupakan wasilah yang paling cepat mengantarkan seorang ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Dan berikut kami akan bacakan pesan singkat yang masuk di kesempatan kali ini dari Saudara Sudur di Pagar Alam. Ya, Syekh, bagaimanakah hukumnya kita melewati kuburan orang-orang yang dianggap menakutkan di negeri kami, biasa ketika melewati kuburan yang angker, yang di sana banyak diberikan sesaji dan sebagainya, kita biasanya mengucapkan salam agar tidak kuala dan sebagainya. Apakah hal ini dibenarkan? Silakan ya Syekh Fadl. Awalan fima ta'alak bis-sual ladhi qablah. إذا كان المسجد ليس كما وصف سابقا وإنما بعيد عن القبور أو ليست القبور أيضا في قبلة المسجد، فإذا كان بعيدا عنها وليست في قبلته فلا حرج من الصلاة فيه. وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو المرور، الخوف عند المرور بالمقابر ولا سيما ليلا، وأن يعني من يمر يخشى أن تخرج عليه أرواح أو شياطين أو نحو ذلك، فهذا كله من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان ومن ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. والله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يبالي، والسلام لم يشرع لذلك، السلام على المقبورين لم يشرع من أجل أن يدفع شيئا يخافه من هؤلاء. وأي شيء يخاف ممن أدرج في التراب وأدخل في القبر لولا قلة الفهم وضعف الإيمان، وإلا أي شيء يخاف من شأن من كان كذلك. فهذه كلها تخويفات من الشياطين، لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها، وإذا مر بالمقابر يسلم، لأن السلام على قبور المسلمين أمر مشروع جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir, beliau mengingatkan tentang kaitannya dengan jawaban yang pertama tentang kuburan yang dibangun dalam area masjid yang dibangun dalam areal kuburan. Beliau menjelaskan jika ternyata masjidnya dibangun jauh dari kuburan, yaitu bukan dalam areal kuburan, kemudian juga kuburannya bukan di bagian depan masjid, ya maka tidak mengapa sholat di masjid yang seperti itu. Ya. Adapun pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan rasa takut yang muncul tatkala melewati kuburan terutama di malam hari, ya karena mungkin khawatir ada roh-roh yang muncul atau setan-setan, ini menunjukkan akan lemahnya iman dan lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, inna madzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah setan-setan yang menjadikan para wali-walinya menakut-nakuti kaum mukminin, ya. Oleh karena jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, ya. Dan kita tahu bahwasanya tatkala seorang melewati kuburan tidak disyariatkan salam kalau tujuannya untuk menghilangkan apa namanya agar tidak diganggu setan. Itu bukan disyariatkannya salam tatkala lewati kuburan, ya. Ini menunjukkan akan lemahnya iman. Bagaimana seorang takut kepada orang yang sudah dikuburkan dalam tanah? Ini menunjukkan kurangnya imannya dan kurang tawakalnya. Akan tapi memang disyariatkan salam tatkala melewati kuburan untuk mendoakan para penghuni kubur, ya. Kalau tujuannya memberi salam untuk mendoakan penghuni kubur, maka itu disyariatkan. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk agar tidak diganggu sama roh, diganggu sama jin, maka ini tidak disyariatkan. Oleh karenanya ditingkatkan tawakal dan iman dan lewat saja dalam kuburan tersebut dengan memberi salam dengan tujuan untuk mendoakan penghuni kuburan. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya kami angkat telepon yang selanjutnya, telah ada Saudara Lukman di Bogor Barat. Halo. Silakan, Saudara Lukman. Halo. Mohon maaf Ustaz, terputus nampaknya. Kita angkat beberapa penanya yang melalui pesan singkat di kesempatan sore hari ini. Ya Syekh, di negara kami terjadi beberapa bencana seperti gempa, banjir yang mengakibatkan berbagai macam kerusakan dan banyak korban jiwa. Apakah kita tetap boleh memasuki kampung atau daerah yang telah tertimpa bencana sehingga mengakibatkan banyak korban nyawa tersebut? Apakah ini merupakan azab dari Allah yang negara tersebut harus kita jauhi, atau tetap saja kita boleh masuk pada kampung atau negara tersebut? Silakan ya Syekh. الفيضانات التي حصلت وتسمى تسنامي، ليس كذا؟ تسنامي، نعم. يعني هذه الفيضانات ألقيت في حينها خطبة جمعة وفصلت ما يتعلق بذلك من حكم وأمور تؤخذ للاتعاظ والاعتبار. وقد يكون شيء من ذلك في حق بعض الناس هلاكا وعذابا، وقد يكون في حق بعض الآخرين شيئا من الإيقاظ والاتعاظ والاعتبار. وعلى كل حال لا تعد تلك الأماكن ديار معذبين، بل للإنسان المرور فيها والسكنة فيها والإقامة فيها، وهي في حق بعض الناس ربما تكون هلاكا وعذابا، وفي بعض الناس ربما من الابتلاءات التي تحصل، كما قال الله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Contohnya seperti bencana yang pernah menimpa sebagian saudara-saudara kita berupa bencana tsunami, ya. Pada waktu kejadian tsunami tersebut beberapa tahun yang silam, beliau pernah menyampaikan ceramah atau khutbah tentang masalah ini, ya, khutbah Jumat. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kejadian musibah ini, demikian juga hikmah-hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini, yang ibrah, pelajaran yang bisa diambil. Intinya beliau menjelaskan bahwasanya adapun musibah-musibah yang terjadi di tanah air kita, ya, bisa jadi memang merupakan azab, ya, siksaan bagi sebagian orang, akan tapi tidak untuk semua orang. Bisa jadi sebagian merupakan siksaan bagi sebagian orang, benar, karena mereka adalah orang-orang yang zalim dan sebagainya, akan tapi kepada bagi sebagian orang lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi yang selamat untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Dan ini tidak sama dengan kampung orang-orang yang diazab, yang mengkhususkan kampung tersebut untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tempat-tempat tersebut meskipun belum terjadi tsunami dan yang lainnya, gempa bumi, maka boleh dilewati karena tidak sama dengan tempat-tempat orang-orang yang zalim, yang khusus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyampaikan Allah akan berikan ujian kepada sebagian kaum muslimin. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, ya, hilangnya banyak yang meninggal dunia, kemudian ada juga, ya, kurangnya hasil bumi dan lain sebagainya, ya. Dan ini oleh karena kita katakan tadi ada sebagian yang benar-benar diadab oleh Allah dengan bencana tersebut, namun sebagian lagi ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak disamakan dengan kampung-kampung orang-orang yang khusus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Berikut kami angkat kembali penelpon yang selanjutnya. Saudara Adi di Jakarta. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Adi. Ya, dengan Adi di Pulau Gadung, Jakarta. Iya. Ini mau nanya nih, saya di tempat tinggal saya dua masjid ada kuburan, satu musholat ada kuburan, yang satu tidak ada kuburan. Dan yang anehnya, saya setelah satu tahun lebih tidak tahu di situ ada kuburan. Mm-hmm. Baru-baru kemarin, belum nyampe sebulan, saya satu tahun lebih sholat di situ, mm-hmm, di masjid, mm-hmm, baru tahu ada kuburan. Mm-hmm. Saya menyesal. Terus akhirnya saya pindah ke musholat, walaupun bacaan imamnya kurang bagus, saya lebih baik milih di situ daripada masjid-masjid. Saya juga udah dua masjid, saya nyesal gitu kan, nggak tahu ada kuburan di situ gitu, mm-hmm, dua masjid. Itu bagaimana tanggapannya? Satu tahun lebih saya baru tahu. Iya, terima kasih Pak Adi. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Syekh Fadl. Ma dumta la tadri la yadhurruka syai'an. Ma dumta la tadri la yadhurruka syai'an wa ahsanta sun'an fi intiqalik ila masjid aw musalla laysa fihi qabr hatta wa in kanat qira'at al-imam duna al-matlub. فإن هذا ولا شك أسلم لك وأصح لصلاتك من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة لا تصح. Beliau menjelaskan bahwasanya selama karena sang penanya tidak tahu ada kuburan di dua masjid itu maka hukumnya tidak mengapa, ya insyaallah salatnya tidak jadi masalah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mengetahui adanya kuburan di dua masjid tersebut, akhirnya pindah ke musalla. Ya, ini adalah perbuatan yang baik, sikap yang bijak. Ya, meskipun ternyata imamnya di musalla tersebut mungkin bacaannya kurang bagus, tidak seindah imam-imam yang ada di dua masjid tersebut, akan tapi solat di musalla seperti itu lebih selamat, lebih baik, ya, dan lebih sahih solatnya daripada solat di masjid yang ada kuburannya, karena solat di masjid kuburannya adalah solat yang batil. Syukran ya Syekh dan terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya kita mendatangi Laut Mati? Di mana Laut Mati ini sebagai kota wisata atau tempat wisata dan beberapa orang di antara kita mengambil faedah dari Laut Mati tersebut, kita gunakan untuk sebagai lulur kulit agar lebih meremajakan kulit dan lebih mudah. Pernah diceritakan bahwasanya Laut Mati ini merupakan negerinya kaum Sodom. Dan kita memanfaatkan apa yang ada di Laut Mati ini, apa hukumnya? Ya, Syekh. Fadhil, Syekh. Laysa عندي jawab ala hadha as-su'al. Syekh mengatakan beliau tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Pertanyaan yang lain. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak ya Ustaz. Dan kita akan kembali mempersilakan kepada para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya. Kami persilakan di 0218236543 atau dapat menghubungi kami. Kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0813177-6543. Kita angkat telepon yang selanjutnya Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan Bapak, siapa di mana? Dengan Bapak Syarif di Cengkareng, Pak. Silakan Pak Syarif. Ini Pak, mohon maaf nih Pak, agak ini saya beda dari tema, Pak, enggak apa-apa, Pak? Silakan. Ini Pak, saya untuk bacaan dikir itu kalau sunah itu bisa enggak ya, Pak ya? Misalkan dikir yang disunahkan untuk salat wajib, saya dipakatkan untuk sholat sunnah yang lainnya gitu Pak, rawatib gitu Pak, gimana Pak, sholat tahajud gitu. Terima kasih Pak Syarif atas pertanyaannya, syukran. Ya. Silakan Yeshe, Fadal. Zikrullahi Azza wa Jal biladkar al-muwadlafah ba'da al-maktubah, hada amrun ja'at bihi as-sunnah, wa ja'al hath alihi an rasulillah صلوات الله والسلام عليه وهو إنما يؤتى به بعد الصلاة المكتوبة ولا يؤتى به بعد النوافل لأنه لم يأتي ما يدل على ذلك وإنما بعد النوافل يكثر من الذكر المطلق تسبيحا وتهليلا وحمدا وثناء على الله عز وجل. أما أن يعيد الذكر الموظف أدبار الصلوات بعد النوافل فهذا أمر لا دليل عليه. Saya menjelaskan bahwasanya zikir-zikir yang dibaca setelah salat fardu, salat-salat maktubah, ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak dalil dari sunnah-sunnah Nabi menunjukkan akan hal ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut. Akan tapi zikir-zikir tersebut hanya dibaca tatkala selesai melaksanakan salat fardu dan tidak dibaca setelah salat sunnah, ya, tidak dibaca setelah salat sunnah. Barang siapa yang ingin berzikir setelah salat sunnah, maka zikirnya bebas, zikirnya mutlak, tidak terikat dengan model zikir yang tatkala setelah salat fardu. Oleh karena silakan bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, istighfar, apa saja, yang penting zikir mutlak, tidak dikhususkan dengan zikir-zikir setelah salat fardu, karena itu khusus buat zikir salat fardu. Syukran ya Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya ada Ibu Intan di Sumatera Utara, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir Ustaz, sekaligus kami mohon ikhtitam dari Syekh. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini, saya kurang paham ataupun mungkin tidak mengetahui selama ini ya. Jadi di ini di kampung kami kan hidup bertetangga gitu dengan orang non-muslim gitu ya, berhubungan baik gitu. Saat keluarga kami ada yang meninggal, keluarga dari non-muslim itu melayat. Kemudian jika keluarga mereka meninggal, boleh kita melayat ke keluarga mereka itu Ustaz? Ya, semoga saya bisa ini mendapat petunjuknya gitu. Mengapa selama ini saya salah gitu. Terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu mereka siapa, beragama apa mereka tadi? Mereka tadi beragama. Nampaknya sudah terputus. Biasanya ini mungkin Nasrani, Ustaz. Non muslim katanya. Silakan, Ustaz. Iya, non muslim ya. أولا فيما يتعلق بالسؤال الأول عن البحر الميت، فإن مما هو شائع أنه منطقة التي عذب فيها قوم لوط، وذكر شيء من ذلك في كتب التفسير، لكن لم يذكر شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فيبقى الأمر على الأصل، يبقى الأمر على الأصل جواز الاستفادة من ماءه بالسباحة أو نحوها، إلى أن يقوم الدليل الثابت المتيقن أنها مكان المعذبين، فإن الحكم فيها يكون كما سبق بيانه. وفيما يتعلق بهذا السؤال الأخير، فإن الإحسان إلى الجار غير المسلم تأليفا لقلبه ودعوته ودعوة له للإسلام لا بأس بذلك. وإذا كان عنده مصيبة من مرض أو موت قريب أو نحو ذلك وزاره، لا سيما إذا كان لم يكن ثمة أعمال منكرة وأعمال محرمة في شرعنا، وكان مراده بذلك تأليف قلبه ودعوة للإسلام، فلا بأس. أما مجرد الزيارة من غير هذا المقصد فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, adapun berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang Al-Bahrul Mayyit, yaitu Laut Mati, memang disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya tempat Laut Mati tersebut adalah tempat diazabnya kaum Lut, ya, tadi kaum yang melakukan sodomi, homoseksual. Dan ini sempat disebutkan dalam beberapa buku-buku tafsir, akan tapi tidak ada dalil yang menunjukkan akan kepastian akan hal itu. Demikian juga tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Tatkala tidak ada dalil yang pasti yang menunjukkan akan bahwasanya tempat itu pernah diadab kaum Lut, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya dia merupakan laut biasa, Oleh karenanya laut biasa boleh digunakan mengambil faedah di laut tersebut, apakah dengan berenang di laut tersebut atau untuk mengobati penyakit kulit. Kecuali kalau ada dalil dan bukti yang kuat yang menunjukkan bahwasanya tempat itu memang adalah tempat diadabnya kaum Nuh, kaum Lut, maka kalau memang ada buktinya dan dalilnya, maka tidak boleh dikunjungi sebagaimana Diyar Tsamud. Kemudian, ada pun pertanyaan terakhir, yaitu seorang berusaha untuk berbuat baik kepada tetangganya, meskipun tetangganya seorang non-Muslim, ya, dalam rangka untuk melembutkan hati mereka, menarik hati mereka, terutama dalam rangka untuk mendakwahi mereka. Ya, oleh karenanya jika ada yang meninggal di antara mereka, atau ada yang sakit di antara mereka, atau yang kena musibah di antara mereka, maka tidak mengapa dikunjungi, didatangi, tentunya dengan niat, ya, dengan niat untuk mengambil hati mereka atau mendakwahi mereka. Terlebih lagi jika ternyata dalam acara mereka tidak ada perkara-perkara yang mungkar menurut syariat kita, tidak ada. Ya, adapun kalau seorang mengunjungi tetangganya yang non-Muslim yang sakit atau meninggal dunia hanya sekedar untuk ziarah tanpa ada maksud menarik hati mereka, tanpa ada maksud mendakwahi mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Demikianlah para hadirin pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.